السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، terutama para umara dan ulama yang saya hormati, dan seluruh kaum muslimin yang saya hormati, kita akan bahas insyaallah permasalahan terorisme yang di samping mencoreng keindahan Islam juga memakan korban harta dan nyawa dari kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, kita akan bahas tentunya yang pertama kali dari sisi rahmatnya Islam, bahwa Islam adalah ajaran yang Allah turunkan sebagai rahmat, dan Allah utus Rasulnya juga sebagai rahmat. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah, wahai Rasul, illa rahmatan lil alam, kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Ini inti masalahnya. Kalau ada sesuatu prinsip atau ajaran baru yang jelas-jelas mengundang kekacauan dan membuat berbagai macam fitnah-fitnah yang mengorbankan harta dan nyawa, tentunya sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sedangkan teror atau terorisme, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali ketika mendefinisikan makna terorisme, beliau menyatakan bahwa kalimat irhab, karena dalam bahasa Arab terorisme disebut dengan irhab. Irhab diambil dari kata al-ikhafah, atau maknanya adalah al-ikhafah, yakni menakut-nakuti, membuat orang jadi takut. Ini sungguhnya makna teror. Sehingga upaya-upaya untuk menggertak atau menakut-nakuti satu pihak dengan cara-cara teror atau dengan cara-cara yang menumpahkan darah atau merugikan harta kaum muslimin, maka itu disebut dengan irhab. Dan orangnya disebut irhabiyun, para teroris. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, langsung kita tahu bahwa ajaran Islam ini bukan ajaran yang membuat manusia takut, membuat manusia gemetaran, tetapi ajaran yang membuat manusia merasa diberi kasih sayang. apalagi yang menerima ajaran Islam tersebut, apalagi kaum muslimin yang mau tunduk kepada ajaran Islam, bahkan orang-orang kafir pun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ketika Allah mengadab satu kaum yang kufar, Allah adab dengan merata. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemana mereka? Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah kalian lihat ada sisa dari mereka, kata Allah? Tidak ada. Enggak ada sisa mereka karena sudah Allah binasakan. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Kata Allah, adapun Thamud, kami telah azab mereka semuanya dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Sedangkan kaum 'Ad, Allah azab mereka dengan angin yang dingin 7 hari 7 malam atau 7 hari 8 malam, sehingga mereka dalam keadaan berserakan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah pokok-pokok pohon korma yang telah lapuk, seperti batang-batang pohon korma yang busuk. Tidak ada yang menguburkan. Siapa yang menguburkan? Siapa yang mengurusi? Karena semuanya binasa bersamaan. Maka mereka berserakan dan membusuk seperti batang-batang pohon korma. Kata Allah selanjutnya, fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian lihat ada sisa dari mereka? Demikian pula kaum Nabi Nuh alaihissalam, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banjir yang merata pula, sehingga mereka binasa secara keseluruhan. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar jangan membinasakan dengan cara merata. La tuhlikuna bi'amah au bisinatin bi'amah. Ya Allah, jangan adab kami, yakni manusia sekarang ini, dengan adab yang merata. Allah kabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam. Maka sejak itu adab Allah tidak merata oleh kepada orang kafir secara keseluruhan, tapi dengan sebagian diadab, sebagian mendapatkan pelajaran, sebagian yang ini diadab, yang lain dapat pelajaran, dan seterusnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka kata Ibn Abbas, maknanya ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maknanya dengan diutusnya engkau wahai Rasul, alam ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Salah satunya azab yang merata lagi sudah tidak turun. Azab yang merata tadi sudah tidak turun lagi kepada umat kufar ini, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwani fillah a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, dilempari dengan batu, dicaci maki dengan ucapan-ucapan yang jelek, kemudian Rasulullah SAW pergi ke Taif, dan sampai di Taif juga sama, oleh mereka dilempari dan dicaci maki. Kemudian Rasulullah kembali dan keluar ke pinggir kota dan duduk di pinggir kota, sampai kemudian turun malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam kitab yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahwa malaikat gunung itu bertanya dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku diutus oleh Allah SWT kepadamu. Aku adalah malaikat gunung yang aku diperintah oleh Allah untuk taat kepadamu. Kalau engkau meminta kepadaku untuk menimpakan gunung itu kepada mereka, aku timpakan akhsyabaini alaihim. Akhsyabain, 2 gunung batu yang ada di sekitar Mekah. Kalau engkau mengatakan atau memerintahkan untuk menimpakan gunung batu ini pada mereka, aku akan laksanakan. Tapi Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Tidak. Bahkan aku berharap dari turunan mereka nanti akan ada orang yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah, menyembah Allah sendirinya dengan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan kepada yang lainnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW ditawari, apakah mau mereka ini kita azab saja atau kita timpakan gunung pada mereka? Rasulullah mengatakan, bahkan kami berharap dari turunan mereka nanti akan ada orang yang beribadah kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan hadis ini ma'ruf, sahih. Bahkan dalam riwayat lain, sebagaimana dalam Sirah Ibnu Hisham, dikatakan dengan kalimat, kalimat ampunan atau kalimat doa, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka itu masih belum paham. Mereka masih belum ngerti ajaran ini. Ajaran yang indah ini, ajaran yang baik ini, mereka belum paham. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, terlihat bagaimana kasih sayang Allah dan bagaimana rahmat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Masih tetap berharap semoga dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Dan ada kisah lain yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang beliau, yaitu ketika datang seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inna daus asatillah wa rasulah. Wahai Rasul, wahai Nabi Allah, sesungguhnya suku Daus telah menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakanlah kejelekan pada mereka. Ini doakanlah supaya Allah menghancurkan mereka. Suku Daus ini menentang Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan kemudian berdoa. Kata para sahabat, binasa Daus, halaka Daus, halaka Daus, akan binasa Daus, akan binasa. Tapi ternyata ketika Rasulullah mengangkat tangannya, yang diucapkan bukan doa kejelekan, doa kebaikan. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus, datangkan mereka kemari. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka kemari. Diucapkan tiga kali, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka kemari. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memiliki harapan yang tinggi dan tidak segera dengan doa jelek, tapi dengan doa kebaikan. Apa sih tujuan dakwah? Apa tujuan dakwah para da'i? Tujuan dakwah Rasulullah? Tujuan dakwah para ulama warasatul anbiya? Apa sih tujuannya? Tujuannya bukan menghancurkan umat toh. Tujuannya adalah bagaimana mereka dapat hidayah. Diupayakan, diupayakan, diupayakan supaya dapat hidayah. Dan diiringi dengan doa, Allahumma hdihim, Allahumma hdihim. Bukan ketika kita berupaya gagal, ya Allah hancurkan saja mereka. Kamu ini lebih berharap hancurnya mereka atau lebih berharap mereka dapat hidayah? Ya tentunya dapat hidayah, karena itu tujuan dakwah. Maka Nabi mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka kemari. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, dengan bukti-bukti ini terlihat sekali bagaimana rahmat Islam, bahwa ajaran ini betul-betul ajaran kasih sayang. Rasulullah SAW diminta mendoakan kejelekan pada suku Daus, ternyata didoakan dengan doa kebaikan. Bahkan ketika diminta oleh beberapa sahabat yang lain dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan musyrikin ini dengan doa kejelekan, sebagaimana dalam riwayat Muslim dikatakan, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Dikatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan pada mereka ini, orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. La'an artinya tukang laknat. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan jawaban Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi ketika diminta untuk mendoakan kejelekan kepada musyrikin, dijawab dengan kalimat, inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, tapi aku diutus sebagai rahmat. Tentunya kalau musyrikin saja kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ya Allah, mereka belum paham, mereka belum mengerti, mereka belum tahu Islam itu sesungguhnya seperti apa. Berilah petunjuk kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka. Ini menunjukkan kesabaran beliau dan menunjukkan bahwa inti dari dakwah ini adalah bagaimana manusia mendapatkan petunjuk dengan upaya amalan-amalan dakwah dan juga dengan upaya doa. Ketika dikatakan dalam kesempatan lain dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, Ayyuhannas innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang diutus oleh Allah, kasih sayang yang diberikan kepada kalian. Diutusnya Rasulullah adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah kita lihat bagaimana sabarnya beliau dan bagaimana doa-doa beliau kepada suku Daus, bagaimana doa beliau untuk musyrikin dengan kalimat-kalimat Allahumma hdihim atau dengan kalimat inni lam ub'ath la'anan, apalagi kepada kaum muslimin yang masih sholat, kaum muslimin yang masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apalagi terhadap orang-orang yang mereka merupakan pimpinan kaum muslimin, Allah takdirkan sebagai penguasa, dia berbuat zalim atau berbuat kesalahan, tiba-tiba Allahumma la'anhum, semoga Allah melaknat mereka, semoga Allah menghancurkan mereka. Kamu mendoakan siapa? Ini pemerintah yang zalim ini, kafir ini, ini adalah akan membuat demikian dan demikian. Kalau kamu doakan dengan laknat, berarti pimpinan kamu adalah pimpinan yang terlaknat. Bagaimana rakyatnya? Kalau kamu mendoakan dengan doa laknat kepada penguasa, berarti kamu berharap ingin dipimpin oleh si mal'un. Apa jadinya? Na'udzubillah. Kalau pemimpin kamu dijauhkan dari rahmat dan dilaknat, apa jadinya rakyatnya? Padahal kalau rakyatnya, kalau pemimpinnya baik, rakyat jadi baik. Pemimpinnya jelek, rakyat akan hancur. Mestinya doakan Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berilah petunjuk kepada wulatul umur, kepada para penguasa muslimin. Berilah hidayah kepada mereka. Harapkan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka bitanatan, teman-teman yang baik. Sebagaimana nasihat para ulama dan nasihat-nasihat dari imam-imam ahlus sunnah, semua memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk menyabari kedzaliman-kedzaliman para penguasa, seperti ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. Dia mengatakan, kami tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang masih muslim, walaupun mereka berbuat jahat, walaupun mereka berbuat jelek. Dan kami, yakni ahlus sunnah, tidak mendoakan dengan doa kejelekan, tetapi kami mendoakan dengan doa kebaikan. Dan dikatakan kami berpendapat untuk tetap tunduk dan tunduk kepada penguasa, yakni taat pada penguasa dalam kebaikan-kebaikan, merupakan perintah Allah, merupakan ketaatan kepada Allah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kejelekan. Kita berdoa untuk mereka dengan kebaikan dan ampunan. Nad'u lahum bil afiyah, nad'u lahum bil hidayah. Kita doakan pada mereka, untuk mereka, dengan kebaikan-kebaikan dan hidayah. Demikian dikatakan oleh Abu Ja'far al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah di halaman 47 dan 48. Maka Fudhail Ibn Iyadh rahimahullah, dia menyatakan, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, maka niscaya aku akan mendoakan penguasa. Ketika ditanya, mengapa demikian wahai imam? Kenapa kalau kamu punya satu-satunya doa yang dikabulkan, kamu doakan penguasa? Karena kalau aku mendoakan untuk diriku sendiri, tidak akan lebih dari aku. Yang dapat kebaikan hanya aku. Tetapi kalau aku mendoakan penguasa, penguasa jadi baik. Dan dengan baiknya penguasa, baiklah seluruh rakyatnya. Inilah fakihnya seorang ulama, jelinya seorang ulama. Kalau kita punya doa yang dikabulkan karena kita bukan ulama, karena kita bodoh, mungkin kita akan mendoakan doa yang tidak penting atau doa yang akhirnya mendapatkan atau dapatnya hanya sedikit. Akhirnya kayak cerita-cerita orang yang punya 3 buah telur dilemparkan, saya berharap ingin cakep, punya hidung yang bagus, hidung semua. Dilemparkan lagi, kemudian hilang semua. Dilemparkan lagi, kembali lagi seperti semula. Enggak dapat apa-apa. Lijahlihim. Dan sudah syirik lagi, bukan minta pada Allah, bodoh lagi. Adapun ulama ketika tahu ini ada doa yang makbul, dia akan mengatakan, kalau aku punya doa yang makbul, aku akan doakan penguasa. Kenapa? Kalau aku doakan diriku sendiri, aku selamat. Ya Allah selamatkan aku. Aku saja yang selamat. Tapi kalau aku katakan selamatkan penguasa ini, berilah hidayah kepada dia, maka dengan baiknya dia, maka baiklah seluruh rakyatnya, dan aku termasuk yang mendapatkan kebaikannya karena aku adalah rakyatnya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sehingga menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa adalah mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Dan sebaliknya, ciri golongan sesat, ciri ahlul ahwa adalah mereka mendoakan kejelekan-kejelekan pada para penguasa. Seperti ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, jika dia mengatakan, jika engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah. Barang siapa yang kamu lihat dia mendoakan kejelekan pada penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Dia adalah orang yang ahlul ahwa, golongan yang menyimpang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti sikap-sikap ahlus sunnah kepada para penguasa sangat jelas. Mereka tidak mengkafirkan para penguasa, berarti tidak menghalalkan darahnya, dan mereka tahu haknya penguasa, yaitu untuk ditaati. Selama perintah-perintah mereka itu adalah perkara yang mubah, perkara yang tidak dilarang dalam syariat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka harus ditaati sesuai dengan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, dan pemegang-pemegang urusan kalian. Yang memegang urusan kalian adalah para pemerintah, para penguasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini memerintahkan agar kita tetap tunduk dan tidak menentang penguasa. Qala, dikatakan oleh Ibn Abdul Barr, jika tidak memungkinkan untuk menasihati penguasa, maka bersabarlah dan berdoalah. Karena perintah utamanya adalah menasihati. Kalau kita tidak mampu menasihati penguasa secara langsung, maka bersabarlah dan berdoalah. Kalau mampu, maka perintahnya adalah man yansah lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan tampakkan di depan umum. Falyakhudh biyadihi, hendaklah ambil tangannya, bicara empat mata atau bicara dalam keadaan tidak depan umum, dan kemudian sampaikan kepadanya. Fa in raja, kalau dia kembali kepada hak, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa fala alaik, kalau tidak kembali, bukan atasmu dosanya, kamu sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Bukankah kewajiban kita adalah balagh? Wa ma alaina illal balagh, tidaklah atas kami kecuali menyampaikan. Penyampaian bukan pemaksaan. Apa yang sudah kita sampaikan alhamdulillah di hadapan Allah sebagai bara'ah, di hadapan Allah sebagai perlepas dirian, ya Allah, aku sudah menyampaikan kepadanya, tapi dia tidak mau menerimanya, maka dia terlepas dari dosa karena sudah menyampaikan. Sedangkan orang yang sudah dinasehati tapi tidak mau berubah, maka dia yang terkena ancaman dan tidak punya alasan. Mau beralasan apa? Allah katakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka mereka tidak bisa menjawab kecuali bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya ya Allah, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami dustakan, tapi kami tolak, tapi kami tidak mau menurutinya. Maka inilah orang yang pantas merasakan azab Allah. Fadukul azab bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab karena kamu mengamalkan amalan-amalan dosa dalam keadaan sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu. Berarti wa ma alaina illal balagh. Berarti para dai, para ustaz, alim ulama, tugasnya adalah menyampaikan dan menasihati. Urusan dia, urusan Allah, Kalau dia mau menerima nasihat, alhamdulillah, Allah akan memberikan padanya pahala. Kalau dia menolak nasihat, hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai, akan tercatat setiap satu dosa akan tercatat masing-masingnya dan secara rinci, dan masing-masingnya ada hisab di sisi Allah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita bisa menasehati dengan cara seperti itu, nasihatilah. Tapi kalau tidak, bersabarlah dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih wulata umuri akhir. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, mereka ashabul hadis ahlu sunnah berpendapat untuk mendoakan para penguasa agar mendapat taufik, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan, agar menjadi yang adil kepada rakyatnya. Dan ahlu sunnah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa, walaupun mereka zalim, walaupun mereka curang. Demikian dalam aqidatus salaf, ashabul hadis di halaman 106. Ikhwan ibn na'azakumullah, ucapan para ulama sangat banyak. Kita sebutkan tadi sudah sekian, masih disebutkan pula oleh Abu Bakar al-Ismaili dengan pendapat yang sama. Imam al-Marwazi juga mengatakan pendapat yang sama. Abu Uthman Sa'id ibn Ismail al-Wa'id juga sama menasihatkan demikian. Dan semua para ulama ahlu sunnah sepanjang masa selalu menyatakan kepada kaum muslimin untuk sabar. Jangan mendoakan doa kejelekan kepada para penguasa. Dan hendaklah sabar, jangan memberontak kepada mereka. Dan seterusnya. Karena kita lihat, nasihat-nasihat ini sangat penting. Dan nasihat-nasihat ini harus selalu disampaikan oleh para ulama untuk mencegah terjadinya terorisme. Mencegah itu lebih mudah sesungguhnya daripada mengobati. Mengobati sulit, lebih sulit daripada mencegah. Semestinya sudah dari awal-awal diajarkan terus oleh para ulama, oleh para asatidah, mereka-mereka yang bertugas membimbing umat, mengingatkan kepada kaum muslimin prinsip ini agar mereka sabar, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian besar mereka melakukan teror adalah karena itu, karena mereka menganggap bahwasanya penguasa telah zalim, penguasa telah berbuat yang keji, telah berkhianat pada rakyat, telah korupsi, kolusi, nepotisme. Alasan-alasan klasik saya katakan. Kenapa klasik? Itu kasus setiap zaman terjadi. Dan setiap zaman ada ulama ahlu sunnah. Dan ulama mengajarkan bahwa kamu menghadapi kejahatan penguasa bukan dengan cara seperti itu. Maka kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, dari zaman mana mau kita buka, semuanya menasihatkan dengan nasihat yang sama, karena menghadapi permasalahan yang sama. Sejak terbunuhnya Uthman ibn Affan, terbunuhnya Uthman ibn Affan karena pemberontakan dari para kaum Khawarij yang menganggap Uthman ibn Affan lebih mementingkan sukunya, Uthman ibn Affan lebih mementingkan keluarganya. Dikatakan korupsi, dikatakan telah pikun, dikatakan dengan cercaan-cercaan lain. Maka berbondong-bondong para demonstran datang dari Kufah, datang dari Basrah, dan datang dari Mesir. Itu sejak dulu ternyata. Tempat-tempat ini tempat-tempat fitnah. Datang berduyun-duyun ke Madinah dan menuntut turun penguasa, yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau Uthman ibn Affan yang kita kenal sebagai Khalifatul Rashid, yang kita kenal sebagai seorang khalifah yang lurus, seorang sahabat yang mulia, masih dipermasalahkan oleh Khawarij, ya jangan tanya yang selain Uthman bin Affan, jangan tanya yang selain tabi'in dan tabi'it tabi'in, jangan tanya orang-orang yang salihin. Tentunya mereka akan mencercanya dengan alasan yang sama, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Mau mengganti dengan siapa? Oh, kita turunkan penguasa kita, kita ganti. Dengan siapa kita ganti? Kita sudah mengorbankan banyak darah, sudah mengorbankan banyak harta. Apakah gantinya lebih baik dari yang sebelumnya? Kurang lebih, sama-sama manusia.

hati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan hari kiamat nanti. Dan hati-hati dari asyuh, bakhil, bukhul, pelit, lebih mementingkan dunia dan takut kehilangan dunia. Dikatakan fa innaha ahlaka man kana qablakum, sungguh yang demikian telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Satu zulm, yang kedua syuh. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang membawa mereka untuk menumpahkan darah, yang membawa mereka untuk menjatuhkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Perhatikan, kedzaliman dan syuh dan kebakhilan ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Maka kaum muslimin jangan sampai berjalan di jalan mereka. Jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan, akhirnya binasa seperti binasanya mereka. Karena kedzaliman-kedzaliman itu akan membawa kepada pertumpahan darah. Kedzaliman-kedzaliman itu akan membawa kepada hancurnya kaum muslimin dan jatuhnya kehormatan mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kebakhilan dan kedzaliman ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini peringatan yang sangat penting untuk kita seluruhnya, agar kita jangan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menghukumi sesuatu tidak tepat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi yang berkaitan dengan masalah darah. Dengan perbuatan dosanya dikafirkan, setelah dikafirkan halal darahnya. Kajian mereka sembunyi-sembunyi, karena memang yang dikajinya adalah kebid'ahan sehingga takut ketahuan ulama, sembunyi-sembunyi. Kemudian bicarakan, ini halal darahnya, oh fulan halal, ini halal, ini halal, ini halal, sampai pada Habibie halal enggak? Aduh, berdebat halal apa tidak halal darahnya. Dari satu sisi dia begini, tapi sisi lain dia tauhid, karena dia adalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak melihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya, ketika Rasulullah mengatakan nanti akan datang kepada kalian penguasa-penguasa yang zalim, yang qulubuhum qulubu syayatin ala jutmanil ins, yang hati-hati mereka hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Ini mengerikan sekali kan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami mengalami penguasa yang demikian, apakah kita tidak lawan saja dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Jangan. Ma aqamu fikum as-salah, atau dalam riwayat, jangan. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau engkau lihat kekafiran yang nyata-nyata. Dua disebutnya. Selama masih sholat, selama tidak ada kekafiran yang nyata, yang kamu punya bukti di sisi Allah. Itu saja ukurannya. Kok susah? Oh masih sholat, alhamdulillah, berarti tidak halal untuk diperangi. Oh tapi dia kafir karena begini, berhukum tidak dengan hukum Allah. Taib, apakah itu kekafiran menurut fatwa para ulama yang ahli dalam bidangnya, atau ijtihad kamu yang bodoh? Wah itu kan kita lebih tahu tentang masalah. Tidak bisa. Para ulama lebih alim tentang itu, dan mereka melihat siapa yang dikatakan kafir dengan kufron bawahan. Sebab berhukum tidak dengan hukum Allah tidak mesti kafir. Yani tidak mesti kafirnya kafir yang keluar dari Islam. Bisa jadi kufur amali. Kalau ada orang yang minum khamr, mabuk, hukum Islam haram khamr, tapi dia minum, berarti dia pakai hukum siapa? Bukan hukum Allah. Sebab hukum Allah haram. Berarti kamu berhukum dengan hukum siapa, wahai peminum khamr? Tidak dengan hukum Allah. Tapi apakah dia kafir? Tidak kafir. Kenapa? Karena dia tahu sesungguhnya ini haram. Tahu dia. Akidahnya tahu. Tapi kebawa nafsu dia berbuat. Maka dia dosa besar. Tapi bukan kafir. Demikian pula orang yang mencuri. Dikatakan hukum Islam mencuri itu haram. Kamu kan muslim. Kamu ketika mencuri pakai hukum siapa itu? Hukum Islam kan haram. Ya tapi saya itu butuh ini, butuh itu. Saya ini kan orang miskin, saya kelaparan, anak saya begini dan anak saya begitu. Kafir apa enggak kafir? Tidak kafir dia. Karena dia meyakini memang mencuri itu haram. tapi dorongan hawa nafsunya, dorongan ininya dia melakukan secara amal, amaliyah. Berarti kufur amali dan tidak keluar dari Islam. Tayib, kalau kita saksikan, kalau ini, kalau ada pejabat yang korupsi dan sebagainya, kita tanyakan pada dia, kamu tahu ini kan haram. Apa jawabannya? Kalau jawabannya, walaupun Allah mengharamkan, tapi saya menghalalkan, mau apa? Baru kafir keluar dari Islam. Tapi saya yakin tidak ada yang demikian kalau masih muslim. Pasti akan mengatakan, begini ya akhi, begini ya ikhwan, saya ini begini, saya belatar belakangnya. Alasan-alasan yang menunjukkan, kalau hatinya tahu itu haram. Hatinya menerima, kalau itu memang tidak boleh aslinya. Oh, terpaksa. Oh, ini dan itu. Dan ini, ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kufurnya kufur amali. Maka kata para ulama mengambil hadis tadi, kalau kafirnya bukan kufran bawahan, bukan kufur yang jelas-jelas, maka jangan, jangan kamu melawan mereka. Padahal sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang ini qulubuhum qulubu syayatin, hatinya sudah hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Jadi tubuhnya saja manusia isinya syaitan. Tapi toh Rasulullah masih mengatakan jangan, jangan kamu perangi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kenyataannya kalau mereka dikafirkan oleh sebagian orang, tapi sebagian kaum muslimin tidak menganggapnya kafir, apa yang terjadi? Yang terjadi, kaum muslimin pecah dua. Sebagian membela penguasanya karena penguasanya masih muslim dianggapnya, sebagian lagi mengatakan kafir. Maka akan terjadi perang kaum muslimin melawan kaum muslimin. Beda, beda keadaannya kalau kafirnya kafir yang nyata-nyata, seluruh kaum muslimin tahu ini kafir. Nasrani, Yahudi tahu semua, oh ini kafir. Maka muttafaq alaih indal muslimin, maka akan tidak akan terjadi perang saudara tadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma naha Allahu an. Sesungguhnya kata Rasulullah sallam, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari lisannya tidak dicaci maki, tidak dicerca, dan selamat dari tangannya tidak diserang, tidak dibunuh, tidak dilukai. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari dia. Bagaimana kalau kaum muslimin takut dari dia? Kan aneh. Kata Rasulullah, yang namanya muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari dia, dari tangannya dan dari ucapannya. Tetapi kaum khawarij membuat kaum muslimin jadi takut, gelisah. Setiap hari takut, jangan-jangan di pasar ini ada bom, jangan-jangan di stasiun ini ada bom, jangan-jangan. Akhirnya dia membuat takut kaum muslimin, membuat tidak aman kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, masalah darah ini masalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika hajjatul wada, haji terakhir beliau, beliau khutbah di Arafah, beliau menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, sampai pada kalimat Rasulullah SAW bertanya pada mereka, ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menyatakan, bukankah ini bulan haram? Ditanya, hari apa ini? Para sahabat khawatir akan diganti namanya, maka dia mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dikatakan, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci maksudnya. Kemudian yang ketiga ditanyakan juga, negeri apa ini? Mereka juga tidak menjawab karena tidak berani, jangan-jangan Rasulullah akan merubah nama negeri itu. Padahal mereka tahu itu adalah Mekah. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ini baladil haram, balad yang suci? Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh kata Nabi, darah kaum muslimin itu suci, jangan ditumpahkan. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti sucinya darah kaum muslimin seperti hari Arafah, seperti negeri Mekah, seperti bulan Dzulhijjah, bulan haram. Betapa tingginya darah kaum muslimin, betapa terjaganya darah kaum muslimin. Ini sembarangan dengan mengatakan setelah ngebom kemudian mengatakan itu kan salah sendiri. Darah kaum muslimin tertumpah dibilang salah sendiri. Setelah para alim ulama menegurnya di dalam mimbar-mimbar, menyebutkan bantahan-bantahannya, baru kemudian rana-rana minta maaf. Kaum muslimin, saya minta maaf. Alhamdulillah, ada faedahnya ternyata. Peringatan-peringatan kaum muslimin, para da'i, ternyata ada faedahnya. Minta maaf kepada kaum muslimin. Lah kemarin kau mengatakan salah sendiri, mengatakan begini, mengatakan begitu, dengan melecehkan seakan-akan gak ada nilainya. Padahal nilainya darah kaum muslimin. Dikatakan oleh Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Sungguhnya darah kalian kaum muslimin suci, dijaga, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita bisa bayangkan kalau ada orang yang melecehkan baladil haram, melecehkan kesucian Mekah, apa yang terjadi? Kaum muslimin akan merasa itu perbuatan besar, perbuatan jahat yang sangat besar, melecehkan kehormatan Mekah. Ternyata darah kaum muslimin sama, darah kaum muslimin suci seperti sucinya Ka'bah, seperti sucinya Mekah. Artinya tidak boleh ditumpahkan. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. At-taibuz zani, seorang yang berzina padahal dia muhsan, padahal pernah menikah, maka dirajam oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas. Sang pembunuh dibunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja, hukumnya di dunia ini adalah qisas, oleh penguasa pula, bukan oleh sembarang orang. Yang ketiga, at-tariku li dini al-mufariq lil jama'ati, yaitu yang meninggalkan jamaah dan meninggalkan agamanya. Berarti disebutkan tiga di sini oleh Rasulullah SAW. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga ini. Apa kalian mau nambah dengan tambahan bid'ah? Tidak halal darah muslim kecuali kalau korupsi, kecuali kalau kolusi, kecuali kalau dia melakukan nepotisme, begitu. Dari mana kamu dapatkan, di mana hadisnya, dari mana kamu dapatkan ilmu itu? Kamu mau merubah agama Islam, kamu mau menambah dengan tambahan-tambahan bid'ah. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, la yahillu damu imri'in muslim, darah seorang muslim tidak halal. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan tiga sebab. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihalalkan darahnya kecuali kalau dia adalah seorang yang memang berzina dan muhsan, kemudian dirajam oleh penguasa, atau dia adalah seorang yang membunuh kemudian dikisos oleh penguasa, atau yang ketiga, al-mufariq lidini, yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah kaum muslimin, alias murtad. Juga hukum murtad dihukumi dengan dibunuh oleh penguasa pula. Hanya bedanya, kalau murtad ustutiba thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, bayangkan, masih dikasih kesempatan. Ustutiba thalathata ayyam, diminta taubat 3 hari, wa in tab alhamdulillah, tidak dibunuh. Tapi kalau tidak mau taubat, duribat 'unuquh, dipenggal lehernya oleh penguasa. Penguasa muslim. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dari sini kita lihat bahwa memang darah kaum muslimin di dalam Islam sangat mulia, sangat dijaga. Diperhatikan oleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya kita harus ingatkan seluruh kaum muslimin, khususnya para pemuda-pemuda, ahdatsu ahlam, orang yang baru tumbuh besar, orang yang masih jiwanya, jiwa yang semangat, jiwa muda. Disebutkan Rasulullah SAW bahwa khawarij itu ahda. Khawarij itu rata-rata anak-anak muda yang semangatnya tinggi, ilmu tidak ada. Pokoknya harus berantas, pokoknya harus sikat, serang begitu, tanpa ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kita nasihatkan kepada para pemuda yang sedang semangat bahwa semangat itu harus dibimbing dengan ilmu, harus dibimbing dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah dari Al-Quran dan dari Sunnah. Islam ini yang sangat mengajarkan kasih sayang, apalagi terhadap sesama muslimin. Sampai-sampai seorang yang berjalan di pasar, kalau membawa senjata tajam atau membawa panah, waktu itu banyak kaum muslimin ke pasar bawa tombak, bawa apa, pedang dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al-As'ari, bahwa Nabi menyatakan, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik 'ala nisaliha aw qala falyaqbid bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha syai'." Kata Rasulullah, kalau salah seorang kalian datang ke masjid kami atau ke pasar-pasar kami dengan membawa tombak atau dengan membawa anak panah, maka hendaklah pegang yang tajamnya, pegang ujung yang tajamnya. Falyaqbid bikaffihi, hendaklah dijaga dengan tangannya, an yusiba ahadan minal muslimin, agar jangan sampai terkena kaum muslimin, jangan sampai melukai kaum muslimin. Subhanallah, sampai jalan membawa senjata diajarkan bagaimana cara bawanya. Jangan membawanya begini, tapi dibalik, dipegang yang tajamnya supaya aman. Kenapa? Kata Rasulullah, agar jangan mengenai kaum muslimin. Berarti kaum muslimin ini betul-betul disayang di dalam Islam, betul-betul dijaga, jangan sampai tergores sedikit pun. Bagaimana kalau hancur berkeping-keping, diledakkan, kemudian dengan kalimat ini kan dalam rangka melawan Taghut, ini kan dalam rangka jihad untuk memperbaiki sistem negara ini. Taib, sudah berapa yang korban sejak dulu, bukan baru kemarin toh, sejak dulu. Mana hasilnya? Apakah sudah berdiri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau daulah islamiyah al-mansyudah, atau khilafah islamiyah, atau apa? Mana? Yang terjadi mesti kekacauan demi kekacauan. Yang terjadi justru sebaliknya. Man ista'jala qabla awani, 'uqiba bihamani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, justru dia mendapatkan sebaliknya. Yang dia inginkan supaya negeri ini menjadi tambah islami, tapi kenyataannya justru mereka mencurigai setiap kajian-kajian. Kajian apa itu? Dilarang, jangan. Enggak usah kajian-kajian di sini. Itu apa itu kumpul-kumpul di sana? Oh, ini pengajian, tidak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Nanti membuat ledakan lagi, nanti ekstrim, nanti akan jadi begini, jadi begini, jadi begini. Yang dicontohkan kejadian-kejadian khawarij. Loh, orang lain yang berbuat, kita kena getahnya. Dakwah kaum muslimin terhenti dan kacau, terhalang gara-gara perbuatan mereka. Apakah itu islah atau ifsad? Ada Syekh Ibn Uthaymin dalam tulisan beliau, Leaflet, beliau mengasih judul, terorisme itu, al-irhab, islah atau ifsad, merusak atau memperbaiki. Silakan hitunglah, silakan hitung apa yang dihasilkan dengan praktek terorisme mereka. Apakah membantu dakwah atau menghalangi dakwah? Menghalangi dakwah. Yang terjadi justru membuat dakwah Islamiyah jadi tercoreng. Keindahan Islam tercoreng. Orang mau belajar Islam jadi takut. Orang mau dekat ke masjid, orang tuanya marah-marah. Jangan, jangan, jangan. Jangan dekat-dekat masjid kamu. Nanti seperti fulan itu. Yang ditunjuk, yang dalam keadaan sudah hancur, tinggal mukanya saja. Tuh, nanti seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa itu mendukung dakwah? Tidak. Justru menghalangi dakwah. Justru membuat terlambat dan terhambat dakwah Islamiyah, dakwah Ahlus Sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh para ulama sejak dulu, adalah apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi, bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran kasih sayang. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang menyelamatkan seluruh kaum muslimin, dan seluruh manusia akan mendapatkan imbas kasih sayang itu. Para orang-orang kafir yang menjadi kafir mu'ahad, yang menjadi tamu di negara Islam, yang menjadi tetangga yang kemudian mengikat perjanjian damai, mereka melihat, masya Allah, Islam itu indah. Indah karena mereka melihat Islam dipraktikkan secara benar, sehingga mereka tahu, subhanallah, ini ajaran, pasti ajaran benar, sehingga masuk Islam satu persatu karena melihat praktek yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka betul-betul memperhatikan bahwa orang-orang kafir pun tidak semuanya halal darahnya. Kalau tadi kita bicarakan muslimin, bagaimana mulianya darah muslimin, kemudian mereka beralasan lagi, tapi kan yang kita maksud bukan musliminnya, itu gak sengaja, yang kita maksud itu adalah orang kafirnya. Lu mau membunuh orang kafir kok di pasar? Nah terus yang di pasar itu emang orang kafir semua? Ya, tapi kan bagaimana, gak bisa ajaran seperti itu. Kalaupun kafir, sekarang bicara tentang kafirnya, kalaupun kafir, apakah mereka halal darahnya? Apakah seluruh orang kafir itu boleh dibunuh? Di sana ada kafir mu'ahad, ada kafir yang terikat janji, ada kafir dhimmi, ada kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang mereka semua tidak halal dibunuh, bahkan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, barang siapa yang membunuh kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu akan didapat dari jarak 40 tahun. Hadis Bukhari, padahal di dalam kitab yang paling terkenal dari kitab hadis. Apakah mereka tidak membaca bahwa Rasulullah SAW mengancam man qatala mu'ahidan? Tapi mereka itu kan kafir halal darahnya. Sebentar, jangan kamu seperti orang yang emosional begitu. Pakai otak kamu, pakai hati kamu yang jernih, baca hadis ini. Man qatala mu'ahidan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan di dalam riwayat Bukhari masih, lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Tidak bisa atau tidak akan kaum muslimin ini mendapatkan keluasan dalam agamanya kecuali, atau dikatakan ma lam yusib daman haraman, berarti seorang muslim akan mendapatkan keluasan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Saya ulangi, lan yazalul mu'min, seorang mu'in akan tetap dalam keadaan mendapatkan fushah fi dini, mendapatkan keluasan dalam agamanya, mendapatkan kelonggaran dalam agamanya selama dia tidak membunuh darah yang haram, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Siapa darah yang haram? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, darah yang haram ditumpahkan ada beberapa. Pertama, darah muslim haram ditumpahkan. Kedua, darah kafir mu'ahad. Ketiga, darah kafir dhimmi. Atau yang keempat disebutkan darah muatinin. Muatin itu yang meminta suaka politik, yang meminta keamanan. Itu haram ditumpahkan. Berarti kalau Rasulullah mengatakan malam yusif daman haraman, selama tidak menumpahkan darah yang haram, bukan hanya darah muslim, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, darah yang haram semua itu tadi. Bukankah Rasulullah melarang untuk menumpahkan darah kafir mu'ahad? Maka itu darah yang haram. Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kafir dhimmi? Maka itu darah yang haram. Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk membunuh mu'atin? Maka itu juga daman haraman. Qala, kafir yang meminta suaka politik, meminta perlindungan, bahkan disebutkan dalam Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Apakah tidak punya Quran para khawarij itu? Wahai para khawarij, wahai para teroris yang mengatasnamakan dengan jihad, kamu punya Quran gak di rumahnya? Buka, buka Quranmu, buka ayat Allah Subhanahu wa taala, buka surat At-Taubah ayat 6 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari musyrikin, musyrikin kafir, istajaraka, minta perlindungan dari kamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar kalimat-kalimat Allah, agar mendengar ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada orang kafir minta perlindungan, minta istijar, istijar atau jiwar ke negeri muslimin, maka beri kesempatan, silakan, kami jamin keamanan, kami jamin keamananmu di sini. Kenapa kau diberi jaminan? Bukankah dia kafir? Kenapa kita tidak sikat saja? Ada hikmah di balik itu. Apa kata Allah? Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia dengar ucapan Allah. Kalau di negeri muslimin, dengar azan, dengar ngaji, dengar ucapan kaum muslimin, sehingga diharapkan kalau dia tertarik dengan ajaran Islam ini. Diharapkan dia mendapatkan hidayah ketika melihat dan mendengar ucapan Allah dibacakan oleh kaum muslimin. Humma ablighu ma'manah, maka kemudian antarkanlah ke tempat yang aman. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti di sini orang-orang kafir ada sekian macam jenis yang tidak boleh dibunuh. Sudah dikatakan mu'ahad tadi, sampai terancam orang yang membunuhnya. Kata Nabi, barang siapa yang membunuh mu'ahad enggak akan mencium bau surga. Sekarang ayat Al-Quran menyatakan kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepada kamu, lindungilah dia. Lindungilah dia, artinya beri kesempatan untuk hidup liat. Tentunya dengan mengikuti aturan negara Islam itu tadi. Dengan mengikuti aturan di negeri tersebut. Maka dia mendengarkan. Dia tahu ayat Allah, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, sampai kemudian kalau Allah takdirkan dia dapat hidayah, dia akan masuk Islam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hak jiwar tidak hanya kepada para orang besar atau umar. Bahkan rakyat boleh melakukan jiwar. Maksudnya boleh melakukan jiwar, punya hak. Misalnya negeri muslimin, kemudian satu orang dari rakyat ini punya tamu, telepon dari negeri kafir, ada familinya atau hubungan apa, datang. Saya kalau datang ke tempat kamu, dibunuh gak nih? Saya jamin. Dilaporkan kepada penguasa, wahai penguasa, ini orang di bawah jaminan saya yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Itu bisa di dalam Islam. Bahkan dari yang terendahnya, yang terendah itu artinya dari seorang wanita sekalipun. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan dalam Muslim bahwa Rasulullah SAW menyatakan, dimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimin wahidah, jaminan kaum muslimin itu satu. Yas'a biha adnahum, bisa diupayakan oleh yang terendahnya sekalipun. Artinya satu adalah kalau dijamin oleh salah seorang, maka yang lain pun harus menjaganya. Zimmatul muslimin wahidah, jaminan kaum muslimin itu satu, maka bisa diupayakan oleh orang terendahnya. Kalau salah satu mereka menjamin, ini jaminan saya, jangan diganggu, maka seluruh kaum muslimin harus ikut menjaganya, harus ikut menjaminnya. Yas'a biha adnahum, kata Nabi, bisa diupayakan oleh yang terendahnya, kemudian diancam. Faman akhtara musliman fa'alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, dan barang siapa yang mempermalukan kaum muslimin tadi, yang menjamin tadi, maka dia mendapatkan laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. Akhfar dikatakan mengganggu atau membatalkan jaminan tadi dan membuat malu orang yang menjaminnya. Itu dikatakan dengan keras oleh Nabi, Allah melaknatnya dan juga malaikat melaknatnya dan seluruh manusia melaknatnya. Kenapa kok besar banget ancamannya? Iya, karena mempermalukan seorang muslim ketika dia sudah mengatakan, "Datang, saya jamin kamu aman di sini." Dia sudah laporkan kepada penguasa bahwa ada tamu dari negeri ini dan dia dan saya jamin keamanannya. Tiba-tiba ada orang yang, "Loh, itu ada orang kafir datang ke sini, sikat, dibunuh." Apa dia tidak malu kepada keluarganya, kepada sanak familinya, kepada orang yang mengutusnya? Katanya dijamin, kok dibunuh? Ini namanya akhfara musliman, membuat malu dan menjatuhkan kaum muslimin tadi yang memberikan jaminan. Maka dilaknat oleh Allah dan oleh Allah dan malaikatnya dan seluruh manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti jaminan tadi sah walaupun dari seorang rakyat atau dari seorang yang dikatakan adnahum, yang paling rendahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka rahmat Islam ini sangat luas mengenai semua pihak, apakah orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim, lebih-lebih lagi rahmat Allah ini akan dirasakan untuk seluruh alam, karena Allah sebutkan dengan kalimat rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Semua pihak akan merasakan kasih sayang Islam ini, dan orang-orang kafir akan lihat bagaimana kasih sayangnya. Bahkan ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW sampai-sampai menggambarkan dirinya ketika mendakwahi manusia itu seperti seorang yang menghalau serangga-serangga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna mathali aw mathali ummati kamathali rajulin istauqada naran faja'alatid dawab wal farashu yaqa'na fi fa ana akhidun bihujurikum bihujzikum wa antum taqahhamuna fi." Muttafaq alaih. Kata Nabi, permisalan aku dan permisalan umatku adalah seperti seorang yang menyalakan api dan tiba-tiba serangga-serangga, binatang-binatang melata atau rayap datang kepadanya, ke api tersebut. Aku menghalanginya dan mereka tafallatat minni, mereka lepas dariku, masuk ke dalam api, memaksanya. Ini gambarannya. Sesungguhnya umat Islam ini adalah pengikut Rasulullah SAW, berdakwah seperti dakwah Rasulullah SAW, bagaimana menghalangi orang agar jangan masuk ke api neraka, tetapi mereka yang memaksa untuk masuk ke dalam api neraka. Seperti seorang yang menghalangi serangga-serangga agar jangan masuk ke api, tapi serangga itu ke sana kemari supaya bisa masuk ke api tersebut dan akhirnya binasa. Sehingga binasanya mereka karena salah mereka sendiri. Berbeda dengan orang yang mengatakan kepada kaum muslimin yang berbuat zalim dengan mengatakan semoga Allah membinasakannya, semoga Allah menghancurkannya, semoga Allah melaknatnya, kita perangi saja, kita ledakkan saja. Beda toh. Bagaimana upaya-upaya menyelamatkan kaum muslimin dari api neraka dan menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan? Ikhwan fillah na'azakumullah, yang sering pula dijadikan alasan oleh para khawarij adalah kalimat-kalimat jihad dan perang. Mereka gambarkan bahwa masa sekarang ini masa perang. Ya, ini membohongi diri sendiri. Jelas-jelas masa damai dibilang masa perang. Ini kita dalam perang, jadi kita harus memakai hukumnya hukum perang. Kalau hukum perang itu ketika kita ledakkan orang kafir kemudian kena muslimin, itu salah muslimnya sendiri dan seterusnya. Kita katakan pada mereka, kalau kamu anggap bahwa ini masa perang, apakah perang itu tidak punya aturan? Kalau kamu anggap bahwa ini adalah darul harb dan orang kafirnya juga adalah kafir harbi, baik, saya tanya sekarang, apakah perang dalam Islam tidak punya hukum-hukum? Apakah perang dalam Islam tidak punya kaidah-kaidah, tidak punya rambu-rambu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali dalam Al-Qur'an untuk berperang dengan tidak melampaui batas. Dan diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, siapa yang boleh dibunuh dalam perang, dalam perang sekalipun tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Ada aturan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah mereka yang memerangi kamu. Perangilah mereka yang memerangi kamu. Yang memerangi kamu di sana, yang dibunuh di sini. Kasihan banget. Kita biasa beli garam gula kepada orang kafir ini ya, yang tinggal di kampung kita. Tiba-tiba dibunuh. Loh, kenapa dibunuh? Oh, dia adalah memerangi kita. Merangi dari mana? Kita garuk-garuk kepala. Merangi dengan apa? Dengan pisau dapurnya dia atau dengan apa? Oh, dia di sana, mereka itu Yahudi Nasrani telah sedang memerangi kita. Mana? Di sana kok kamu yang bunuh di sini? Ini khawani fidina azakumullah, keanehan yang nyata. Betul-betul bodoh. Tapi kita heran, kenapa kok bodoh? Padahal dia mengatakan saya berjihad memerangi orang-orang bodoh. Padahal ini bodoh. Kalau kamu memang bodoh, mestinya tempatnya bukan di sini. Ya, itu di sana itu. Di pondok-pondok para ulama duduk bersimpuh di hadapan ulama ngaji. Itu namanya orang bodoh yang baik. Orang bodoh yang sadar kalau dirinya bodoh. Sehingga ngaji. Ini orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Berarti punya dua kebodohan. Dirinya bodoh. Satu lagi bodoh tentang dirinya. Tidak merasa kalau dirinya bodoh. Yani Abu Jahlin memiliki dua kebodohan. Kebodohan pertama dia tidak mengerti agama. Kebodohan kedua dia tidak mengerti dirinya sendiri. Merasa dirinya alim. Kemudian berfatwa. Saya berpendapat, saya berijtihad. Setelah mengucapkan Syekh bin Baz begini, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani begini, pendapat saya, menurut ijtihad saya. Walah, la haula wala quwwata illa billah. Alim kamu, ulama sehingga berijtihad. Padahal ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat lain. Kalau ayat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 190, di dalam Al-Baqarah ayat 194-nya Allah katakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kalau mereka berbuat jahat kepadamu, maka lawanlah dia sesuai dengan kejahatan mereka kepadamu. Yani, kalau mereka berbuat jelek kepadamu, maka balaslah dengan setimpal. Yani lawanlah dengan setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Di sini jelas dua kesimpulan tadi. Bahwa yang diperintahkan adalah untuk diperangi adalah orang-orang yang memerangi kalian. Alias kafir harbi. Kafir harbi. Dan kalau memerangi kafir harbi, dikatakan la ta'tadu, jangan melampaui batas. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, hukumnya lain. Allah katakan di dalam ayat lain, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang untuk tabarruhum, untuk berbuat bir pada mereka. Wa tuqsitu, untuk berbuat adil, qist. Berbuat bijak. Dikatakan la yanhaakum. Kejadiannya adalah ketika seorang sahabat didatangi tamu dari orang tuanya yang kafir. Minta izinnya Rasulullah, bagaimana ini? Apakah boleh menghormati orang tua saya yang kafir ini? Dijawab, la yanhaakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik atau berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dakwahilah dengan hikmah. Kalau kita mau mendakwahi, kesempatan. ketika mereka datang kepada kamu, kesempatan, tunjukkan bagaimana akhlak Islam dan bagaimana adab seorang muslim sehingga mereka tertarik dengan Islam. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal ma'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka dengan hikmah, dengan ilmu, dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasul, dengan cara-cara sunnah. Wal mau'izatil hasanah, dan berikan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan perkataan yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Ayat ini yang memerintahkan untuk dakwah dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dan kemudian dengan jadilhum billati hiya ahsan. Yang kata Ibnu Qayyim, berarti perangkat-perangkat dakwah itu atau tingkatan-tingkatan dakwah itu, pertama dengan hikmah, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan hikmah. Setelah itu dengan mau'izatil hasanah. Kalau tidak bisa, dengan teguran-teguran yang sifatnya terghib wa terhib, memberi kabar gembira bagi orang yang mau mengikuti, dan menakut-nakuti dengan berita-berita neraka, ancaman Allah, kemurkaan Allah bagi orang-orang yang tidak mau ikut. Ini namanya mau'izatil hasanah. Kalau ini pun tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan yang lebih baik, dengan hujah-hujah yang lebih bagus, dengan kalimat-kalimat yang lebih baik. Kalau tidak bisa juga, ayat berikutnya mengatakan, ayat berikutnya dari ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah adalah ayat jihad juga. Wa in aqamtum fa'aqimu bimithli ma uqimtum bih wa la in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Kalau mereka menyakiti kamu, maka sakitilah seperti mereka menyakiti kamu. Dan kalau kalian sabar, lahu wa khairun lis-sabirin, dan itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ikhwani fillah a'azakumullah, memang ayat-ayat jihad demikian keadaannya, bertingkat-tingkat atau naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih, ke tingkat yang lebih, dan terus seperti itu. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka di perang Badr, memerangi mereka di perang Uhud, dan mereka dalam keadaan tahu hukum-hukum perang. Mereka tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, dan mereka menjaga tawanan. Tawanan tidak diganggu, tidak kemudian disakiti atau disiksa, tidak. Bahkan diriwayatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih tentang Thumamah. Thumamah bin Uthalah adalah seorang tawanan, orang kafir, ditawan oleh Rasulullah SAW dan diikat di tiang masjid. Dikatakan di dalam riwayat yang sahih kisahnya dari Thumamah sendiri, beliau meriwayatkan tentang dirinya, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah menceritakan tentang Thumamah. Dia mengatakan bahwasanya Thumamah diikat di masjid, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatanginya dan bertanya kepadanya setiap hari, menanyakan apa kabarnya. Ya Thumamah, ma 'indak? Wahai Thumamah, bagaimana keadaanmu hari ini? Dan apa yang kau miliki hari ini? Ini pendapat apa yang kau mau kemukakan? Kata Thumamah, 'Indi khairan. Aku memiliki kebaikan. In tun'im tun'im ala syakirin, wa in taqtul taqtul dha dhamin, wa in turidu malan fasal ma badalak. Kata Thumamah, karena ini pimpinan suku, pimpinan kaum, dia menawarkan tiga tawaran kepada Nabi. In tun'im tun'im ala syakir, kalau engkau memberikan kenikmatan kepadaku, memberikan kebaikan, engkau memberikan kebaikan kepada orang yang bisa bersyukur, ini aku akan berterima kasih. Kalau engkau membunuhku, maka engkau membunuh orang yang punya darah, yakni bisa mati, kau bunuh aku mati. Tapi kalau engkau meminta harta, mintalah semaumu, aku akan beri. Karena dia adalah seorang pimpinan kaum. Lalu Rasulullah SAW dibiarkan. Besoknya didatangi lagi. Ma bika ya Thumamah, ma indaka ya Thumamah, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Thumamah? Kata Thumamah, seperti kemarin ya Rasulullah. Kalau engkau memberikan kebaikan, engkau memberikan kebaikan pada orang yang ngerti berterima kasih. Kalau engkau mau membunuh, engkau membunuh manusia yang punya darah. Dan kalau engkau mau meminta harta, aku akan berikan semaumu berapa yang kamu minta. Rasulullah biarkan kembali. Dan ditanya lagi yang ketiga kali di besok harinya. Ditanya lagi, "Ma indaka ya Dumamah?" Dijawab dengan sama, seperti kemarin wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Atliqu Dumamah." Bebaskan Dumamah. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dari ucapan-ucapannya Rasulullah melihat bahwa orang ini jujur. Kalau diberi kebaikan, akan berterima kasih. Kalau engkau memberikan kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan. Maka dilepaskan. Atliqu Dumamah. Bebaskan Dumamah. Setelah dibebaskan Dumamah, maka Dumamah mandi, bersihkan dirinya, kemudian kembali kepada Nabi dan mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Orang kafir ini masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlaknya seorang muslim yang mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Ngerti ayat ini bahwa mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah, yang diberikan oleh Allah dengan sekian kabar gembira oleh Allah, adalah orang yang yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yang memberi makan 'ala hubbihi kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada tawanan. Kepada tawanan. Siapa tawanan kalau bukan orang kafir? Kalau orang muslim tidak dikatakan tawanan. Yang dikatakan asir, tawanan adalah orang kafir. Dan ini yang dipakai pula oleh para ulama sebagai dalil terhadap orang khawarij. Seperti Wahab ibn Munabbih rahimahullah, ketika menasehati seorang yang terkena pemikiran khawarij, dinasehati dengan ayat ini. Di mana kamu dengan ayat ini? Yani ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka memberi makan dengan ikhlas, dengan baik kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Disikapi dengan baik supaya dia tertarik dengan agama ini. Disikapi dengan baik sehingga mereka tahu bagaimana akhlaknya Islam. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu dengan jaminan-jaminan bahwa mereka akan aman. Mereka akan masuk dalam jannah, mereka akan mendapatkan. Kalau kamu baca surat itu, surat Al-Insan, itu ayat itu seterusnya sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jaza," itu adalah jaza, itu semuanya pahala untuk yang tadi, untuk yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan-tawanan. Berarti diajarkan pula untuk bersikap baik pada tawanan seperti Rasulullah pada Dumamah, yang menyebabkan Dumamah masuk Islam, yang menjadikan penyebab Dumamah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya hukum-hukum masalah tawanan tergantung dalam keadaannya. Ada juga tawanan yang diperintahkan untuk dibunuh ketika mereka dalam keadaan memang sudah layaknya dibunuh, seperti dalam awal-awal Islam, yakni dalam perang Badr atau dalam perang Uhud, dikatakan, "Ma kana lin-nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Tidak pantas bagi nabi untuk memiliki tawanan. Artinya mereka diburu, tidak usah pakai tawanan. Ini pada keadaan tertentu, hatta yuskhina fil ard, sampai mereka mantap di muka bumi. Jadi ketika umat Islam dalam keadaan mantap, dalam keadaan kuat, justru mereka memberikan kasih sayangnya kepada mereka, memberikan kesempatan untuk mereka masuk Islam. Bukan semakin kuat semakin kejam, bukan. Tapi sebaliknya, semakin kuat semakin memberikan kesempatan demi kesempatan pada mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka Rasulullah SAW memberi pesan kepada orang yang berangkat berjihad, berangkat berperang, dengan pesan-pesan. Di antaranya, "Ughzu wala taghullu wala taghduru wala tumathilu." Dalam riwayat Muslim, dalam hadis yang panjang tentang nasihat Rasulullah SAW kepada pasukan tempur yang akan berangkat, Di antara pesan-pesannya, ughzu, perangilah mereka. Wala taghullu, jangan mencuri harta rampasan perang. Wala taghduru, dan jangan mengingkari janji. Wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh. Jangan kebiasaan-kebiasaan mereka ditiru oleh kita. Mereka kalau sudah melawan muslimin atau membunuh kaum muslimin, tidak cukup dengan dibunuh, dipotong hidungnya, dicincang kupingnya, ditarik ininya, kemaluannya diputus dan seterusnya. Itu perbuatan mereka. Tetapi ketika kita memerangi mereka, dilarang untuk merusak jasad mereka. Kalau mereka sudah terbunuh, cukup, tidak perlu dicacat. Wala tumathilu, apa untungnya ngabis-ngabiskan senjata saja kamu, membikin tumpul senjatamu saja, memotong ininya, memotong itunya, sudah, biarkan untuk kafir yang lain, kan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pesannya la taghullu wala taghduru wala tumathilu. Itu kalau perang benar. Kalian perangnya perang-perangan, ngakunya ini perang padahal kenyataannya bukan masa perang, tapi kamu mengingkari dan menyalahi aturan-aturan perang. La taghullu, jangan mencuri rampasan perang. Mereka mencuri harta yang bahkan tidak dianggap atau tidak bisa dianggap sebagai pampasan perang, mereka anggap pampasan perang, dimakan oleh mereka dalam upaya jihad mereka, jihad dalam tanda petik ya. Kemudian mereka merampok pom bensin, mereka kemudian merampok taksi, orangnya dibunuh dan seterusnya. Loh, ini kan haram kamu merampok. Oh bukan, ini fight katanya. Ini fight, pampasan perang. Astagfirullahaladzim, pampasan perang. Kalau kebetulan dia muslim, supirnya muslim, bagaimana kamu bunuh? Ya tapi kan kufir protogut. Kalau protogut ikut kafir, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kok gampang banget menghalalkan kaum muslimin atau darahnya kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi la taghduru, jangan mengingkari janji. Sudah jelas perjanjian-perjanjian yang ada pada mereka dengan kita, yakni orang kafir yang minta dilindungi di negeri kita, atau orang kafir yang menjadi tamu kaum muslimin, atau orang kafir yang dalam keadaan terikat-terikat perjanjian-perjanjian, itu bukankah itu adalah ahad yang kata Rasulullah SAW, la taghduru, jangan mengingkari janji, wala tumathilu, dan jangan mencacati. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan insyaallah kajian ini pada sore hari pada asr bismillah taala, dan nanti kita akan bahas bab berikutnya, masalah terorisme itu berasal dari kesesatan, latar belakangnya adalah kesesatan. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ini ada alat ya. Bahwa dikatakan taklim akan dilanjutkan langsung setelah duhur. Oh ini pertanyaan atau pengumuman?